السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، masih kita pada bab alamatu ahli sunnah, tanda-tanda ahli sunnah. Dari kitab Lamuddur al-Mansur min al-qawli al-ma'thur fil i'tiqadi was sunnah. Sudah dibaca beberapa poin. Yang pertama, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina ittabi'una ar-rasula النبي الأمية، yaitu mereka-mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، yang sudah tercatat pada sisi mereka dalam Taurat dan Injil. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الشاهد dalam ayat ini adalah kalimat terakhirnya. فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dibawakan ayat ini untuk menunjukkan ciri pertama ahli sunnah, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Rasul, wa'azzaruhu dan mendukungnya, wa'nasaruhu membelanya, wa'taba'un nura dan mengikuti cahaya yang unzila ma'ah, yang diturunkan bersamanya. Itulah ahli sunnah yang Allah katakan ula'ika humul muflihun, mereka lah yang akan falah. Dan sudah nukil pula tafsir ucapan Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, hina tabyadu wujuh ahli sunnah, yang nanti pada hari kiamat wajah-wajah ahli sunnah akan menjadi putih, dan juga para ulul ilmi. Dan juga dikatakan ucapan Abdullah bin Umar tentang tabyadu wujuh ahli sunnah, kata beliau, sama tafsirnya dengan ucapan Ibn Abbas, yaitu yang akan putih nanti wajah-wajah ahli sunnah. Adapun ucapan Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith menyatakan, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah. Salah satu dari tanda-tanda ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada imam-imam ahli sunnah, wa ulama'iha, dan para ulama'nya, wa ansariha, dan para pembelanya, wa awliya'iha, dan para wali-walinya, wa bughduhum li a'immatil bid'ah, dan sebaliknya bencinya mereka kepada ahlul bid'ah, alladzina yad'una ila an-nar, yang mengajak kepada api neraka. Demikian dimuat oleh beliau dalam kitab Aqidah. Kitabnya kitab Aqidah. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Yani aqidah para imam-imam ahlul hadith. Disebutkan salah satu poinnya, bahwa tanda-tanda ahli sunnah, cintanya mereka kepada imam-imam ahli sunnah, para ulamanya, para pembelanya, para wali-walinya, dan sebaliknya bencinya mereka kepada ahlul bid'ah. Demikian pula dinukil ucapan Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sunnah. Juga menyatakan, idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah, kalau engkau lihat seorang cinta kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair, fa'alam annahu sahibus sunnah. Kalau engkau lihat orang cinta kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Usaid bin Hudair, maka ketahuilah bahwa dia merupakan sahibus sunnah, insyaallah. Dan jika engkau melihat seseorang yang cinta kepada Ayyub, Sakhtiyani, wa Ibn Aun, wa Yunus, Ibn Ubaid, wa Abdullah Ibn Idris Al-Audi, wa Syabi, wa Malik Ibn Mighwal, wa Yazid Ibn Zura'i, wa Malik Ibn Mu'ad, wa Wahab Ibn Jarir, wa Hammad Ibn Salamah, wa Hammad Ibn Zaid, wa Malik Ibn Anas, wa Al-Auza'i, wa Zaidah Ibn Khudamah, fa'alam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah bahwa dia ahlus sunnah. Demikian pula beliau katakan, wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ahmad ibn Hanbal, kalau engkau lihat seseorang cinta kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Hajjaj ibn Minhal, dan Ahmad ibn Nasr, dan menyebut mereka dengan kebaikan, dan mengucapkan dengan ucapan mereka, fa'alam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah bahwa dia sahibus sunnah. Ini saya baca sardan dengan begitu saja, karena sudah dibaca pada kajian yang lalu. Hanya mengingatkan saja supaya tidak terputus pembahasannya. Barakallahu fikum. Juga sudah dibaca ucapan berikutnya dari Imam Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah. Wa man arafa, siapa yang mengetahui ada sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah, kemudian dia menyengaja untuk menghidupkannya, maka ini juga ciri-ciri ahli sunnah. Secara harfiahnya beliau berkata, wa man arafa ma taraka ashabul bid'ah, siapa yang mengetahui ada sesuatu yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah dari sunnah, wa ma faraqu fihi, dan apa yang ditinggalkan oleh mereka dan dipisahkan oleh mereka, kemudian tamassaka biha, kemudian dipegang olehnya, fahuwa sahibu sunnah, maka ini ciri-ciri sahibu sunnah, ahlu sunnah. Melihat satu sunnah dimatikan oleh ahlul bid'ah, dia menyengaja untuk menghidupkannya, maka dia sahibu sunnah, wa sahibu jama'ah, wa haqiq ayyuttaba', dan pantas dia untuk diikuti, wa an yu'an, dan pantas untuk ditolong, dibantu. Karena tentunya menghidupkan sunnah yang mahjurah, sunnah yang matrukah, sunnah yang ditinggalkan oleh mereka ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, tentunya dia akan menghadapi berbagai macam ujian-ujian, maka pantas untuk kita ikuti dan kita bela. Wa an yahfaz wa huwa mimman awsa bihi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini yang dipesankan oleh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir kita baca adalah ucapan beliau juga masih Hasan bin Ali, yaitu Al-Barbahari rahimahullah, idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Ciri berikutnya, kalau engkau melihat seseorang berdoa untuk penguasa. Jadi kebaikan. Kalau berdoa untuk kebaikan atau berdoa untuk penguasa, artinya kebaikan. Bisalah, dengan kebaikan-kebaikan. Fa'alam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah bahwa dia sahibu sunnah insyaAllah. Berarti sebaliknya, ciri-ciri ahli bid'ah adalah berdoa kejelekan untuk penguasa. Padahal kejelekan yang akan menimpa penguasa itu akan juga dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Berarti ahlul hawa memang orang-orang yang bodoh, tidak mengerti dia apa yang diucapkannya. Padahal kalau dia mendoakan doa kebaikan untuk penguasanya, maka ketika penguasanya baik, akan dirasakan kebaikannya oleh seluruh rakyatnya. Qala, selanjutnya disebutkan oleh penyusun, jazahullahu khaira wa hafadzahullah. Qala Abu Hatim rahimahullah libnihi, berkata Abu Hatim rahimahullah kepada anaknya, idza ra'aita man yuhibb Ahmad fa'lam annahu sahibus sunnah. Ketahuilah, jika engkau melihat seseorang yang cinta kepada Imam Ahmad rahimahullah, fa'lam annahu sahibus sunnah. Disebutkan tokoh yang paling alim dan tokoh yang paling terkenal di atas sunnah, kemudian dijadikan sebagai ukuran apakah dia cinta atau tidak. Sehingga khunilina azakumullah, bukan berarti hanya Imam Ahmad, tentunya imam-imam lain juga, tetapi karena ketika itu beliaulah yang paling masyhur di atas sunnah, mengajarkan sunnah, membela sunnah, maka tidak ada seorang pun dari ahli sunnah pasti mencintainya, dan sebaliknya enggak ada seorang pun dari ahlul dalal kecuali membencinya. Khunilina azakumullah, dan demikianlah keadaan setiap zaman dengan imam-imamnya. Setiap zaman ada tokoh-tokoh ahli sunnah. Dan biasanya mereka-mereka ahlul bid'ah, ahlul dalal pasti tidak suka dengan tokoh-tokoh ahli sunnah tadi, karena ilmunya ilmu sunnah, prinsipnya prinsip sunnah, dakwahnya dakwah sunnah, akhlaknya akhlak sunnah. Maka yang tidak suka adalah ahlul hawa. Adapun ahlul sunnah akan cinta kepadanya. Qala Zakaria ibn Yahya ibn Sabih rahimahullah. Qala sami'tu Abu Bakr ibn Ayyash. Aku mendengar Abu Bakr ibn Ayyash. Qala lahu rajulun, dikatakan kepadanya oleh seseorang, ya Abu Bakr, manis sunni. Abu Bakr ibn Ayyash ditanya, wahai Abu Bakr, manis sunni, siapa yang disebut sunni? Qal, beliau menjawab, alladhi idza dzakarta al-ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Sungguh sunni adalah yang kalau engkau sebutkan hawa nafsu, ini pemikiran-pemikiran sesat, maka niscaya tidak dia marah seperti marahnya ketika itu, cengkelnya ketika mendengar hawa, ahlul hawa. Berarti ciri berikutnya, ahli sunnah bencinya mereka, tidak suka mereka dengan ahlul ahwa. Kalau disebutkan tentang mereka, marah. Ini firman Allah, ciri-ciri seorang ahli sunnah. Kata Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah. Qala Waqi' ibn Jarrah, yang berikutnya ucapan Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, man talab al-hadith kama jaa'a fahuwa sahibu sunnah. Kata Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, siapa yang mencari hadith, mencari yani talab al-ilm, mencari hadith, mencari ilmu hadith, kama jaa'a, sebagaimana datangnya, yani seperti apa adanya, diriwayatkan dari Nabi SAW. Ini mencari hadis yang benar-benar sahih, yang benar-benar seperti apa yang dibawa oleh Nabi, maka itu ciri-ciri sahibus sunnah. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, ciri-ciri berikutnya bukan hanya benci dengan ahlul bid'ah. Masya Allah, kadang-kadang kelompok-kelompok ekstrim dari kalangan haddadiyah, wah bencinya dengan ahlul bid'ah, namun tetapi giliran talabul ilm, alas asik maki-maki ahlul bid'ah di internet, enggak ngaji. Khonafina azakumullah. Ini ada pertanyaan, tanda tanya besar. Apakah dia ahlus sunnah? Sehingga khonafina azakumullah, ciri-ciri tadi ada beberapa. Maka kalau di sini ada, di situ enggak ada, berarti ada khalal. Ada cacat. Ada apa pada dia? Kenapa dia dari sisi ini bagus membenci ahlul bid'ah, tapi dari sisi ini kok dia enggak nyari hadis? Ternyata misalnya karena dia memang orang yang ingin tenar, ingin menjadi jagoan, menjadi seorang pahlawan di internet. Berarti dia urusannya bukan masalah pembelaan terhadap sunnah, tetapi pembelaan terhadap dirinya dan ujub, bangga diri. Na'udzubillah, bukan itu sahibu sunnah. Tetapi sahibu sunnah di samping benci kepada ahlul hawa dan cinta kepada para ulama, juga mereka semangat talabul ilm, talabul hadis. Kama ja'a, mencari hadis yang benar-benar diriwayatkan dari Nabi sahih, seperti apa adanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun ciri berikutnya. Wa qala aidan, berkata juga rahimahullah, masih Waqi' ibn al-Jarrah, inna ahlal ilm yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Sesungguhnya para ulama, ay ahlus sunnah tentunya, sesungguhnya para ulama yaktubun ma lahum wa ma alaihim, mereka menulis apa yang atas mereka dan apa yang untuk mereka. Yang untuk mereka artinya yang mendukung mereka, yang atas mereka artinya yang menyalahkan mereka. Ini juga ciri penting bahwa seorang ahli sunnah menyampaikan riwayat apa adanya, hadis-hadis yang sahih disampaikan, ilmu-ilmu yang hak disampaikan, apakah mendukung dirinya ataupun ternyata menyalahkan dirinya. Loh, Ustaz, ini hadis berarti Ustaz berubah. Bukan berubah. Saya kemarin salah. Ini yang benar. Ini ahli sunnah. Khamilina azakullah, ahli sunnah menyampaikan apa yang membenarkan dirinya dan apa yang menyalahkan dirinya. Kalau itu adalah hadis, itu adalah sahih, itu adalah pendapat yang hak, maka dia sampaikan malahum wa ma'alayhim. Adapun ahlul bid'ah, yaktubuna malahum wa yaktumuna ma'alayhim. Ahlul bid'ah, ahlul hawa, mereka menulis apa yang mendukung mereka dan mereka tidak mau mencatat hadis yang menentang mereka, disembunyikan. Mengikuti jejaknya Yahud, yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun, menutup ilmu padahal mereka tahu. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka tidak seperti mereka ahlul ahwa, ahlus sunnah, para ulama, para imam, imam ahlus sunnah, mereka yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Mereka menulis ilmu, menulis hadis, menulis riwayat-riwayat yang sahih, apa yang mendukung mereka maupun apa yang menyalahkan mereka. Yani mereka siap rujuk kapanpun. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, ma ra'aitu ahadan qat ya'du illa qultu majnun aw sahibu hadis. Aku tidak melihat seorang pun sama sekali yang berangkat di waktu panas terik di pagi hari ketika matahari sudah mulai terik, kecuali aku menyatakan orang itu gila atau sahibu hadis. Apa maknanya? Enggak ada yang menjalani atau keluar di waktu-waktu seperti itu, imma orang yang dalam keadaan majnun atau orang yang sedang sangat semangatnya mencari ilmu, yaitu sahibu hadis. Idan man sunni, man sahibu sunnah, man sahibu hadis, orang yang siap menempuh jalan yang panas terik untuk cari ilmu. Yang sampai orang-orang melihatnya, siapa sih panas-panas begini dia di luar? Bukan panasnya Indonesia, panasnya di negeri sana, di jazirah yang terik. Khamilina azakumullah, itu juga ciri. Semangatnya mereka mencari ilmu dan menempuh jalan yang beronak dan berduri, jalan yang susah, jalan yang mendaki mereka tempuh semuanya. Lembah mereka turuni, bukit mereka daki untuk mencari ilmu. Ini adalah ahlul sunnah, sahibu sunnah. Qala Ishaq bin Ibrahim Al-Hanin ketinggalan kacamata. Wallahu minkum. Betul Al-Hanin ya. Rahimahullah. Salasatu asya la yastaghni anha ashabul hadis. Tiga perkara yang enggak akan lepas mesti sahibul hadis memilikinya. Enggak lepas dari sahibul hadis. Ini ashab al-hadis. Sur'atul mashy, cepat dalam berjalan. Wa sur'atul akl, dan cepat dalam makan. Wa sur'atul khat, dan cepat dalam menulis. Ini juga ciri-ciri ahlu sunnah ashabul hadis, orang-orang yang sangat semangat cari ilmu sehingga untuk masalah jalan, masalah makan dan masalah nulis jadikan perkara-perkara yang harus segera selesai. Makan cepat selesai, berjalan cepat. Kenapa? Pengen cepat-cepat memanfaatkan waktu untuk talabul ilm. Inilah yastaghni anha ashab al-hadith. Ashabul hadis harus punya tiga perkara ini. Kalau makan lambat, jalannya juga lambat kayak pengantin, ditambah lagi nulis lambat, nggak bisa. Nggak bisa jadi sahibul hadis, nggak bisa menjadi talibul ilm. Berangkat, duduk, pulang, mana catatnya? Kok sempat? Apa yang kamu catat? Anu tadi ustadznya ngomongnya cepat sekali. Ustadznya ngomongnya cepat apa kamu nulisnya lambat? Kamu nulisnya lambat atau ustadznya yang cepat? Khamilin a'azakumullah. Masalahnya ternyata lambat dalam menulis. Kamu tadi hadir? Iya tapi separuh. Kenapa? Lambat. Terlambat. Kenapa terlambat? Jalannya lambat. Santai. Tengok kanan, tengok kiri. Kayak orang jalan-jalan di toko-toko di mall. Sambil lihat-lihat barang. Khamilina azakumullah barakallahu fikum. Adapun mereka, ashabul hadith, memiliki tiga perkara. Enggak lepas dari tiga ini. Sur'atul mashy, sur'atul akl, wa sur'atul khat. Cepat jalan, cepat makan, dan cepat dalam menulis. Qala Qutaibah bin Sa'id, rahimahullah. رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة. Kata Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah juga menyatakan dengan ucapan yang sama dengan para ulama yang sebelumnya, bahwa jika engkau melihat seseorang cinta kepada ahlul hadith, maka ketahuilah bahwa dia ala sunnah. Dia di atas sunnah. Kalau dia benci kepada ahlul hadis, berarti ahlul hawa, ahlul bid'ah. Kalau pilih-pilih, kelompok mana itu? Kalau cinta kepada ahlul hadis, ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah. Kalau benci kepada ahlul hadis, ahlul bid'ah. Kalau pilih-pilih, ulama ini asyik. Kalau ini, jangan. Apa itu maksudnya? Kesana apa kesini maksudnya? Ahli bid'ah atau ahli sunnah. Qana ibn a'azakumullah. Biasanya yang pilih-pilih adalah sururi, hizbiyun. Ulama itu dipilih oleh dia. Yang ini cocok. Yang ini dah. Ini saya mau. Yang itu jangan. Kenapa? Anu ini. Segala macam alasan-alasan yang kembalinya kepada hawa. Apa yang kira-kira menyelamatkan pemikiran mereka, mereka mau. Apa yang kira-kira akan meruntuhkan pemikiran mereka, mereka tolak. Khamilina azumullah, apakah ada para ulama yang mendukung mereka? Sebenarnya tidak ada. Tetapi beberapa ulama, ada yang masih menganggap mereka bisa dinasehati, sehingga mereka mau. Dan itu yang disukai oleh mereka. Padahal sudah berkali-kali, dipilih satu ulama, besok ditahdir, ganti lagi. Yang ini aja nih. Yang kira-kira, ternyata ditahdir lagi, ganti lagi yang ini. Yang ditahdir lagi, ganti lagi yang ini. Terus begitu. Nasib sih, kok cari ulama selalu yang ditahdir. Kenapa sih? Lu kemarin belum ditahdir. Iya paham, kemarin belum ditahdir. Tetapi kenapa? Kok kamu pilih selalu ternyata ujung-ujungnya ditahdir? Ada apa itu? Kira-kira ada apa? Tidak sengaja, kebetulan? Bukan kebetulan. Memang mereka carinya yang sudah nyerempet-nyerempet. Kalau ini asyik mereka. Ternyata keburu ditahdir. Ya sudah lepas. Ambil lagi yang baru. Yang belum ditahdir. Beberapa saat kemudian ditahdir lagi. Tinggal tunggu. Apakah kemudian mereka mau untuk mendengarkan nasihat para ulama bahwa dia adalah seorang yang hizbi, menyimpang, yang begini dan begitu. Atau ternyata malah mereka membantah. Tak bisa. Ini bagaimanapun juga ulama. Misalnya. Kan terlihat. Apa keadaan mereka? Sahibul sunnah atau sahibul hawa? Pencinta para ulama atau pencinta orang bermasalah? Kan kelihatan. Khamilina azakumullah, kembali pada kitab dan kejauhan. Qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Wa ihda alamat ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah. Salah satu ciri-ciri ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada imam-imam ahli sunnah. Wa ulama'iha wa ansariha. Ulama'nya, pembelanya, dan wali-walinya. Wa bughduhum li a'immatil bid'ah. Dan bencinya mereka kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Alladzina yad'una ila an-nar. Yang mereka mengajak kepada api neraka. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar. Yang menunjukkan pengikutnya kepada darul bawar. Negeri yang akan membinasakan menyengsarakan. Wa qad zayyana Allah subhanahu wa ta'ala quluba ahli sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengindahkan hati-hati ahli sunnah. Bihubbi ulama'i sunnah. Dengan kecintaan kepada ulama ahli sunnah. Fadlan minhu jalla jalaluh. Dan ini fadilah dari Allah jalla jalaluh. Ahli sunnah hatinya bercahaya. Allah jadikan hatinya indah dengan cinta kepada para ulama. Cinta kepada para imam-imam ahli sunnah. Kepada ulama ahli sunnah. Yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Cinta pada mereka, para imam-imam ahli sunnah yang terdahulu ataupun yang sekarang. Mereka mencintai para ulama, mereka hatinya dalam keadaan diindahkan oleh Allah SWT bihubbi ulama'is sunnah. Dengan mencintai ulama ahli sunnah. Dan ini fadilah dari Allah. Fadilah dari Allah SWT. Kalau tiba-tiba muncul kedengkian kepada ulama ahli sunnah, maka ini berarti na'udzubillah dicabut fadilah tadi dari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana-mana aku muridnya. Tetapi ternyata di belakang menceritakan kejelekan ulama gurunya. Qanibidina azakumullah. Ini na'udzubillah fadilah yang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai mengumpulkan kesalahan gurunya, yaitu Syekh Al-Albani. Saya sudah menemukan 47 kesalahan syekh. Dan masih banyak lagi. Loh ada apa? Kata teman-temannya, ada apa kau mengumpulkan kesalahan syekh? Tanyakan sama syekh. Beritahu beliau kalau memang ada kesalahan. Sebagaimana kita diperintahkan untuk saling mengingatkan kalau salah. Kenapa kau cuma dikumpulkan-kumpulkan? Qanifirina azakumullah. Karena dengkinya dia. Ketika Syekh Al-Albani menegur dia ketika dia plagiat mencuri kitabnya ulama di atas namakan dirinya. Qanifirina azakumullah. Ini na'udzubillah kenapa? Padahal kemana-mana dikenal. Ali Hasan Abdul Hamid. Murid Syekh Al-Albani. Murid Syekh Al-Albani. Ternyata kedengkiannya kepada Syekh Al-Albani. Na'udzubillah. Mengerikan. Padahal ala syai yang sesungguhnya itu nasihat buat dia. Ketika dia mengambil satu kitab, kemudian di atas namakan dirinya, kemudian dicatat sampai terbit. Disampaikan kepada Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani marah. Ternyata ketika ditegur dengan keras, dia malah berbalik membenci Syekh Al-Albani dan menulis kesalahan-kesalahan Syekh Al-Albani dan siap dibongkar oleh dia. Itu ketika Syekh masih hidup. Apalagi sekarang sudah wafat. Qanifidina azakumullah kum muslim yang sahur mati. Kembali kepada kita. Cinta kepada para ulama, apalagi itu gurunya. Itu sungguhnya suatu nur dari Allah SWT. Cahaya yang akan menghindarkan hati. Tetapi qanibna azakumullah, kalau itu dicabut, naudzubillah, akibatnya mengerikan. Kesalahan-kesalahan besar terjadi ketika dia sudah menjauh dari ulama. Dan ketika dia tadinya satu yang dia benci, akhirnya jadi semua, hampir semua ulama memusuhi dia, mentahdir dia, menyebutkan kesalahan dia, dan dirinya pun semakin jauh dari para ulama. Khunibina azallakum muslim yang sarumati. Itu semua akibat dari satu kesalahan, jatuh pada kesalahan kedua, kesalahan ketiga, kesalahan keempat, dan seterusnya. Qila li Sahal ibn Abdullah at-Tasturi rahimahullah, mata ya'lam ar-rajul annahu ala sunnah wal jama'ah? Dikatakan kepada Sahal ibn Abdullah at-Tasturi rahimahullah dengan sebuah pertanyaan, mata ya'lam ar-rajul annahu ala sunnah wal jama'ah? Kapan seseorang tahu kalau dirinya di atas sunnah, di atas prinsip ahlu sunnah wal jama'ah? Dijawab oleh Sahal ibn Abdullah at-Tasturi rahimahullah, qala idza arafa, qala idza arafa min nafsihi 10 khisal. Seorang tahu dirinya di atas sunnah kalau dia melihat pada dirinya ada 10 perkara. Yang pertama, la yatrukul jamaah, dia tidak meninggalkan al-jamaah. Wala yasubbu ashaba Rasulillah, dan tidak mencerca para sahabat Rasulullah SAW. Wala yakhruj ala hadhihi al-ummah bis-sayf, dan tidak keluar melawan umat ini, umat Islam ini dengan pedangnya. Wala yakdzib bil qadari, dan tidak mendustakan takdir. Wala yasyukku fil iman, dan tidak ragu dalam mengatakan iman. Nanti akan dibahas. Wala yumari fid din, dan tidak berdebat dalam masalah agama. Wala yatruku shalah ala man yamutu min ahli al-qiblati bid-dhanbi, dan tidak meninggalkan salat jenazah terhadap orang yang mati dari ahlul qiblah hanya karena dosa-dosa. Wala yatruku al-masah ala al-khuffain, dan tidak meninggalkan sunnah mengusap sepatu dalam berwudu. Wala yatrukul jama'ah khalfa kulli walin jarin aw adlin, dan tidak meninggalkan jum'ah, salat jum'ah dan salat jama'ah di belakang setiap wali, apakah yang jahat ataupun yang adil. Demikian jawaban Sahal bin Abdullah at-Tasturi rahimahullah. Kapan seorang dikatakan di atas sunnah? Qal idza arafa min nafsihi 10 khisal. Arafa min nafsihi 10 khisal. Kalau dia mendapati pada dirinya 10 perkara ini. Kalau dia dalam keadaan tidak meninggalkan al-jamaah, tetap bersama jamaah. Bersama jamaah kaum muslimin wa imamahum. Dan juga makna yang kedua, tetap bersama jamaatus salaf dalam memahami Quran was sunnah. Yang kedua, wala yasubbu ashab Rasulillah. Prinsip pertama, sudah sekian kelompok bid'ah yang keluar, walaupun mereka ngaku ahlus sunnah. Tetapi ketika mereka keluar dari jamaah, keluar dari jamaah dalam artian tidak lagi mau berwala kepada imamnya dan memisahkan diri dari kaum muslimin, seperti khawarij. Atau yang keluar dari jamaatus salaf dengan pemahaman baru, pemahaman bid'ah, itu pun tidak dikatakan ahli sunnah. Maka yang pertama, tetap bersama jamaah. Yang kedua, wala yasubbu, dan tidak mencerca sahabat. Ini juga ciri yang penting. Kalau sudah mencerca sahabat, minggir. Nggak bisa dia ngaku-ngaku ahli sunnah. Syiah Rafidah mencerca para sahabat. Nggak pantas disebut sebagai ahli sunnah sama sekali. Demikian pula kelompok-kelompok bid'ah lainnya yang mencerca para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Khawarij bukan hanya mencerca para sahabat, mengkafirkan mereka dan menghalalkan darah mereka. Dan bukan hanya menghalalkan, sudah membunuh. Yaitu membunuh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dengan alasan kafir, murtad, keluar dari Islam, halal darahnya. Maka khawarij pembenci-pembenci para sahabat. Yang berikutnya, Khawarij gaya baru juga sama. Mencerca Utsman bin Affan seperti Syed Qutb. Mau dikatakan ahli sunnah dari sisi mana? Khanafidin a'azakumullah. Demikian pula kelompok sesat yang lainnya hampir seluruhnya mencerca sahabat. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Yang tidak terang-terangan dengan bahasa global adalah mereka-mereka para Mu'tazilah dan yang sejenisnya. Bahwa ha'ula sahabah aslam. Wa nahnu a'lam. Mereka lebih selamat, tapi kita lebih alim. Maksudnya kalau ada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat sami'na wa ta'ana. Sedangkan Mu'tazilah berpikir, kenapa diharamkan? Apa hikmahnya? Oh, karena ini dengan akal. Oh, ternyata memang madarat. Ya, kalau kebetulan ketemu madarat, maka dia akan katakan memang pantas diharamkan. Kalau enggak ketemu, mereka bertanya-tanya, kenapa ya kok diharamkan? Saya masih belum bisa nerima hadis ini. Itu mereka. Sehingga kalimat mereka yang pertama tadi sudah cukup sebagai pencercaan terhadap salaf. Memang sahabat selamat. Nerima, itu selamat. Tapi kurang cerdas. Kita lebih alim dari mereka. Ha'ulai aslam wa nahnu a'lam, kata mereka. Demikian pula sufi, dengan berbagai macam tarekat-tarekatnya, bahwa mereka masih syariat, sedangkan kita sudah hakikat. Sahabat dianggap masih syariat. Halal, haram, masih terikat. Sedangkan kita sudah lebih tinggi dari mereka. Ini semua, ikhwanina na'azakumullah, melanggar yang kedua. Yasubbu ashab Rasulullah SAW. Yang ketiga, wala yakhruj ala hadil umma bisayf. Tidak keluar membawa pedang-pedangnya melawan umat Islam. Maka walaupun dia mengaku ahli sunnah, walaupun kelompoknya dinamakan dengan kelompok Ansarus Sunnah, masya Allah, Ansarut Tauhid bahkan, pembela Tauhid, tapi kalau dia menghalalkan darah kaum muslimin dan melawan, memerangi kaum muslimin, mengangkat pedang-pedangnya, mengangkat senjatanya, melawan kaum muslimin, maka dia bukan ahli sunnah. Itu yang ketiga. Wala yakdzibul qadar. Dan tidak mendustakan takdir. Sehingga keluar dari prinsip ini, mereka-mereka dari qadariyah yang mengingkari takdir. Apakah mengingkarinya secara keseluruhan, atau mengingkarinya separuh, atau mengingkarinya dengan ta'wil. Yang mengingkari seluruhnya, yang menyatakan la'an la qadar, enggak ada takdir. Wal amru 'unf. Dan perkara ini terjadi begitu saja, tanpa ada takdir. Ada yang dibagi dua, separuh-separuh. Separuh diterima, separuh ditolak. Ya kalau yang baik-baik Allah yang menakdirkan. Kalau yang jelek-jelek, bukan. Bukan Allah yang menakdirkan. Lantas siapa? Apa ada Tuhan lain? Ini yang dijuluki oleh para ulama dengan majusu hadihil ummah. Majusinya umat ini. Karena seperti majusi. Menganggap Tuhan ada dua. Tuhan gelap, Tuhan terang. Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, kata mereka. Itu majusi. Maka qadariyah yang jenis ini dikatakan majusi hadihil ummah. Ada lagi yang dengan bahasa yang berbeda dengan ta'wil-ta'wil batil. Kita menerima takdir. Kita enggak menolak takdir. Ayat-ayat semua kami terima. Inna khalaqna syai'an biqadar, kami terima. Tetapi maksudnya takdir itu ketentuan-ketentuan, yang dimaksud ketentuan batu jatuhnya ke bawah, air mencari tempat yang rendah, api membakar, itu maksudnya. Sama saja maknanya menolak takdir, menyempitkan takdir hanya pada masalah itu. Ikhwanu dan a'azakumullah, semuanya keputusan Allah. Apakah apa yang mereka sebutkan sebagai hukum alam, itu juga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, kaum kafir, seluruh manusia, seluruh makhluk, itu pun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya. Maka mereka-mereka yang mendustakan takdir bukan ahli sunnah. Wala yashukku fil iman. Yang berikutnya, yang kelima, dan tidak meragukan dalam iman. Karena beberapa murji'ah, ada murji'atul fuqaha. Walaupun tidak seperti murji'ah yang ekstrim, tetapi para ulama tetap menyatakannya bahwa itu adalah penyimpangan, kesesatan juga. Mereka menyatakan, Tidak boleh kita menyatakan dengan kalimat ana mu'minun insyaallah. Sanadina azakumullah. Mereka menyatakan, tidak menyatakan dengan kalimat jangan berbicara kami mukmin kecuali dengan kalimat insyaallah. Apa maknanya? Ya syukku fi iman. Murji'ah dan Khawarij, mereka menyimpang karena masalah yang sama. Masalah iman. Adapun mereka, orang-orang Khawarij, menyatakan bahwasanya kalau seorang berbuat dosa-dosa besar, maka imannya hilang sama sekali. Kafir. Sedangkan Murji'ah menyatakan, kamu menyatakan, kamu dalam keadaan, bagaimanapun tetap iman kamu tidak berkurang, tidak berubah. Tidak berkurang, tidak berubah. Semua dalam masalah iman. Maka kalau Murji'ah menyatakan, maka kamu katakan mukmin dengan tegas, sempurna. Ini mengerikan. Mukmin sempurna. Tapi Khawarij sebaliknya. Jangan, jangan menyatakan beriman. Katakan ana mukminun insyaallah. Kenapa? Jangan-jangan saya sudah kafir. Itu syak. Ya syukku fil iman. Ana mukminun insyaallah. Khana bin na'azakumullah, sufi termasuk yang terbawa dengan bahasa-bahasa seperti ini. Dengan bahasanya yang masya Allah banyak memakan, banyak mempengaruhi pembaca-pembacanya. Kata mereka, kalau engkau ditanya, kata sufi, kalau tidak salah Bustami, wallahu alam, kalau engkau ditanya anta mukmin, diam, jangan jawab. Kalau engkau menjawab ana mukmin, kadzabta, engkau berdusta. Kalau engkau menyatakan ana tidak mukmin, kafarta, engkau kafir. Kenapa dikatakan kalau engkau mukmin kadzabta, engkau berdusta? Kalau enggak percaya, kata dia, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apakah kamu sudah seperti itu? Ini innamal mu'min, yang namanya mukmin kayak gini. Kamu sudah begitu? Belum, berarti kamu dusta. Katakan ana mukmin. Apalagi innamal mu'min? Sekian banyak innamal mu'min, innamal mu'minun, innamal mu'minun. Apakah kamu sudah seperti ini? Belum. Berarti kamu dusta mengatakan mukmin. Kalau gitu, saya tidak beriman. Kafir kamu kalau enggak beriman. Terus bagaimana? Kata si sufi ini, maka diam. Kamu tanya, kamu beriman? Diam. Ikhwan bin na'azakumullah, Khawarij menyatakan ana mukminun insyaallah dan enggak boleh menyatakan ana mukmin karena mereka ragu. Udah ngafir-ngafir kepada orang semua, ternyata saya juga enggak bisa menghindari dosa. Jangan-jangan saya juga kafir. Ana mukminun insyaallah. Berarti siapapun dia, apakah dia Khawarij atau dia sufi atau dia Murji'ah, maka sama, ya syukku fil iman. Karena bila na'azakumullah, kalau Murji'ah agak berbeda sedikit, mereka menyatakannya dengan mukmin kamilul iman. Padahal ahli sunnah tengah-tengah, tidak menyatakan saya tidak beriman, menyatakan saya beriman dengan tegas, enggak pakai insyaallah, tetapi tidak menyatakan ana mukmin kamilul iman, karena dia merasa iman saya lemah, tapi mukmin, tapi iman saya mungkin kurang, mungkin lemah, wallahu ta'ala alam. Iman saya tidak seperti imannya para ulama, tidak seperti imannya para imam, atau tidak seperti imannya para sahabat, apalagi. Adapun kesalahan Murji'ah, bahwa imanku sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Imanku sempurna seperti imannya Jibril wa Mikail. Satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Nah, adapun ahli sunnah, imma orang fasik menyatakan mukmin biimanihi tapi fasikun bi ma'siyatihi atau bi dzunubihi, atau dengan kalimat mukmin dhaiful iman, dan seperti itulah. Sehingga siapa yang yasyukku fil iman, bisa Khawarij, bisa sufi. Wala yasyukku fil iman, maka tidak meragukan dan tidak memakai syak dalam masalah iman. Tetap menyatakan dengan tegas ana mukminun. Wala yumari fid din. Yang keenam, tidak berdebat dalam masalah agama. Tidak berdebat dalam masalah agama. enggak hobi ya, diskusi-diskusi, dialog-dialog, apalagi dengan ahlul bid'ah maksudnya. Na'udzubillah. Maka kalau kita lihat seorang katanya mengaku ahli sunnah, ternyata kerjaannya nantang sana, nantang sini, tantang dan debat. Ada apa? Emang apa untungnya menurut mereka? Ahli sunnah dinasihat oleh para ulama untuk tidak berdebat. Sampaikan kebenaran. Kalau mau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, selalu tinggalkan. Kita hanya disuruh menyampaikan. Wa ma'alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian. Balagul mubin. Penyampaian yang jelas, selesai. Kenapa harus dipaksa? Ini enggak percaya dia ini hak. Ayo kita adu argumen. Kenapa? Apa untungnya? Mereka akan menyampaikan argumennya dan itu syubhat. Apakah kita disunnahkan dan dicontohkan oleh para ulama untuk mendengarkan syubhat-syubhat mereka? Silakan, kamu sampaikan. Nanti saya akan sampaikan. Tidak ada yang begitu. Para ulama semua menolak. Maka la yumari fid din. Tidak berdebat dalam masalah agama. Wa la yatruku shalah ala man yamutu min ahli al-qiblah bid-dhanbi. Dan tidak meninggalkan salat, salat jenazah terhadap orang-orang yang masih muslim, masih salat, walaupun dia berdosa. Tidak hanya karena dosa-dosa, kemudian dia tidak mau menyolatkan. Qanabudina azakumullah. Meninggalkan salat jenazah, sesungguhnya tidak mengapa, karena dia bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Kalau ada yang mewakili, kita tidak apa-apa, tidak menyolatkan. Tetapi kalau dia tidak menyolatkannya karena, oh dia berdosa. Ini bahaya. Pemikiran seperti ini bahaya. Artinya dia menganggap orang ini sudah tidak layak diampuni. Artinya dia menganggap bahwa orang ini sudah tidak pantas dikatakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Baunya kemana ini kira-kira? Kepada khawarij baunya. Ini sudah berdosa, ngapain saya sholatkan? Loh justru sholat kamu itu memintakan agar diampuni dosa-dosanya. Berarti orang itu berdosa. Alasnya katalik. Artinya kita katakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Karena kita merasa dia berdosa sebagaimana saya juga berdosa. Dia punya salah sebagaimana saya punya salah. Dan kaum muslimin tidak ada yang maksum. Tidak ada yang lepas dari kesalahan. Maka kalau ada seorang yang menyatakan aku tidak mau menyalahkan. Kenapa? Karena dia berdosa dengan dosa besar. Ada tanda tanya. Ini pemahaman mana ini? Dari mana kamu dapat pemahaman seperti itu? Kalau kamu tidak menyalahkan karena sibuk, kenapa? Ya tidak apa-apa, ada kaum muslimin yang menyalahkan. Silahkan. Fardunya bukan fardu ain, fardu kifayah. Tetapi kalau kamu beralasan dengan alasan itu, ini jadi masalah. Berbeda dengan alasan penyimpangan dari para ulama. Ketika sesat, maka tidak menyalahkan lagi. Itu berbeda. Kalau dosa-dosa dengan kesesatan. Wala yatrukul masah alal khufain. Dan tidak meninggalkan sunnah mengusap sepatu. Karena ada beberapa kelompok-kelompok ahlul hawa yang menganggap tidak sah, tidak afdol, tidak segala macam alasan yang diucapkan oleh mereka dengan otak mereka, pikiran mereka, masa yang dibersihkan luarnya saja katanya. Kan kakinya yang harus dibersihkan dan seterusnya. Dengan akal dibantah. Maka kalau masih dia tetap berpegang dengan sunnah itu, maka ini tanda-tanda berikutnya kalau dia di atas sunnah. Wala yatrukul jum'ah khalfa kulli walin, dan tidak meninggalkan salat Jumat di belakang setiap penguasa, apakah jarin atau adlin, apakah jaur, jahat, zalim ataupun adil. Ini juga sama baunya kepada khawarij yang mereka tidak mau salat jamaah dengan mereka, dianggap kafir, tidak sah, tetapi tetap melaksanakan Jum'ah wal Jama'ah. Bahkan para ulama mengiringkan bersamanya dengan jihad. Al-Jum'ah wal Jama'ah wal jihadu madhin ma'al imam. Salat berjamaah, salat Jum'at dan jihad. Ditambah lagi satu lagi haji bersama penguasa. Qul inna a'udzukum Allah. Selanjutnya. Qala Abu al-Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Ahlul hadith akhadud din minal kitabi was sunnah wa tariqin naql faradtuhum al-ittifaq wal-i'tilaf. Kata Abu Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani, ahlul hadis akhadud din, mereka mengambil ilmu agama, minal kitabi was sunnah, dari Quran dan sunnah, wa tariqun naqli, dan dengan cara-cara penukilan riwayat, dan dengan cara-cara ilmu hadis, dengan penukilan-penukilan yang benar. Fa'awradtuhum al-ittifaq wal-i'tilaf, maka aku masukkan mereka dengan kitab sunnah kepada al-ittifaq wal-i'tilaf. Ittifaq itu sepakat, i'tilaf akur. Dengan kitab sunnah, dengan penukilan yang benar, maka dengan itu membimbing umat untuk bersatu, membimbing umat untuk saling akur sesama ahli sunnah, untuk bersatu di atas sunnah, di atas tauhid, untuk sepakat di atas kebenaran. Auratuhum al-ittifaq wal-i'tilaf. Yani maknanya sebaliknya, kalau tidak dengan kitab sunnah, maka akan tergiring kepada ikhtilaf wal-iftiraq. Ikhtilaf wal-iftiraq. Kalau bukan dengan kitab sunnah tetapi dengan ra'yu, atau dengan pemikiran, dengan hawa nafsu, dengan kebidahan-kebidahan, maka niscaya akan membimbing umat atau mengarahkan umat kepada perpecahan, pertikaian, dan perselisihan. Tetapi dengan kitab sunnah, maka mereka terbimbing dengan ilmu kepada al-ittifaq wal-i'tilaf. Ini juga ciri-ciri ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Ahlus sunnah adalah mereka-mereka yang merujuknya kepada kitab sunnah, mengambil agama dari dalil-dalil, dan membimbing umat untuk bersatu, bukan untuk berpecah-pecah. Qala Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ashabul hadith khairun nas. Ashabul hadith adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa kaifala, kaifala yakununa kadhalik, bagaimana tidak demikian. Wa qad nabadu dunya bi asriha wara'ahum, bagaimana tidak dikatakan khairun nas, padahal mereka telah melemparkan dunia seluruhnya di belakang mereka. Waja'alu ghidha'ahumul kitabah, dan mulailah mereka, jadilah mereka sarapannya mencatat. Wasamruhum al-mu'aradah, dan begadangnya adalah diskusi ilmiah, muraja'ah. Wastirwahuhum al-mudhakarah, istirahatnya mereka atau mu'aradah adalah mencocokkan antara satu kitab dengan kitab lainnya. Di antara tariqah belajar adalah ketika mendapatkan dalam satu kitab dibandingkan dengan kitab yang ini, dengan kitab yang itu. Itu mu'aradah. Itu begadangnya. Membuka-buka kitab untuk mengakurkan sama lain, untuk mencocokkan yang ini dengan yang sana, dan seterusnya. Istirwahuhum al-mudhakarah, dan istirahatnya itu muraja'ah, mudhakarah. Istirahatnya mudhakarah. Ngobrolnya dengan teman-temannya itu ilmu. Yang tadi apa? Yang sampaikan hadisnya bagaimana? Oh, bukan yang ini atau yang itu. Apa ulamanya yang disebut tadi? Disebutkan. Muraja'ah, mengingat-ingat apa yang dipelajari. Wa khuluquhum al-majad, ونومهم السهد واصطلاؤهم الضياء وتوسدهم الحصى فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء. Maka mereka yang namanya ashabus sunnah, ahlul hadis, khuluquhum al-madad, yani hidupnya mereka atau akhlaknya mereka adalah dengan tinta, enggak lepas dari tinta. Wa nawhum, nawmuhum as-sahad, dan tidur mereka sangat sedikitnya. Wastila'uhum ad-dhiya. Istila'uhum ad-dhiya. Warna mereka cahaya. Nah. Watawassuduhum al-hasa. Bantal mereka adalah kerikil. Ini mereka-mereka yang biasa tidur seadanya karena sibuknya dengan talabul ilmi. Fasyadaid ma'wujudil asanid al-aliyah indahum rakha. Maka syadaid, kesusahan-kesusahan, tetapi bersama sanad yang ali, bagi mereka itu kebahagiaan. Mereka itu sengsara dalam perjalanan. Tidur di tanah berbantalkan pasir. Langitnya sebagai atapnya. Makan seadanya. Tidur juga sangat sedikitnya. Untuk mencari sanad yang ali. Kalau mendapat sanad yang ali, bahagia mereka. Sanad yang ali itu kalau kita mendapatkan, kalau mereka mendapatkan dari Muhammad, dari Salim. Dia mendengar Salim masih hidup. Maka dia ingin sanad yang ahli. Tidak melalui Muhammad, baru kemudian Salim. Tidak mau dia menyatakan haddatsana Muhammad, qala haddatsana Salim. Tapi dia langsung mendatangi Salimnya di mana. Karena dia dengar masih hidup. Didatangin oleh dia, walaupun dia harus menempuh perjalanan beberapa hari, atau seminggu, atau mungkin beberapa bulan. Untuk mendapatkan sanad yang ahli. Maka kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, yang namanya ahlus sunnah, ashabul hadis, mereka siap sengsara, yang penting mendapatkan ilmu dengan sanad yang ahli. Ini khunulun a'azakumullah. Ciri-ciri ahli sunnah yang berikutnya. Semangatnya talabul ilmi mengalahkan cintanya pada dunia. Mengalahkan cintanya pada dunia. Qala wa wujudur rakhai ma'a faqdi ma talabuhu indahum bu's. Sekarang dibalik. Kalau tadi kesengsaraan bersama sanad yang ahli jadi kebahagiaan buat mereka. Sekarang dibalik. Kebahagiaan, kegembiraan tetapi bersama kehilangan apa yang mereka cari, maka itu bagi mereka bu's, kesengsaraan. Kesialan bagi mereka, musibah. Dia gembira, ini nikmat segala macam dalam keadaan roha. Tetapi kehilangan ilmu yang harusnya didapat, hilang. Maka dia sedih sesedih-sedihnya dan merasa itu dalam musibah. Khamilina azakumullah. Kebahagiaan bersama atau kesengsaraan bersama sanad ali jadi kebahagiaan buat mereka. Sebaliknya kebahagiaan bersama kehilangan apa yang mereka cari, yaitu ilmu, maka itu bagi mereka musibah. Qal, dikatakan selanjutnya, fa'uquluhum biladzadzati sunnah ghamirah. Maka akal-akal mereka dengan kelezatan sunnah penuh. Ini dengan bahasa lain atau dengan bahasa bebasnya, akal-akal mereka dipenuhi dengan kelezatan sunnah. Akal-akal mereka dipenuhi dengan kenikmatan kepada sunnah. Qulubuhum birridha fil ahwali amirah. Hati-hati mereka dengan ridha kepada segala keadaan, itu sudah makmur. Makmur juga maknanya dipenuhi. Artinya dengan bahasa bebasnya, hati mereka dipenuhi dengan keridhaan pada keadaan apapun. Kalau sudah dia talabul ilmi, mendapatkan ilmu, kurang makannya, kurang tidurnya, sedikit ininya, sedikit itunya, ridha. Keadaan apa yang Allah berikan kepadanya, ridha. Qanibirin a'azakumullah. Dan ini seorang ahli sunnah. Yang dipikirkan ukurannya bukan dunianya. Dunia tidak dilupakan memang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi yang lebih utama dari itu adalah din. Yang lebih utama daripada itu adalah akhirah. Dan jalannya adalah ilmu. Yaitu talabul ilmu. Sehingga mereka ridho. Wah. Gara-gara daurah kemarin. Saya rugi. Hampir 100 juta. Cil. Gitu. Bisa gak kira-kira. Khamilina azakumullah. Ya mungkin kita-kita yang dagangnya kecil-kecilan sih. mungkin gak akan segitu rukyahnya. Tapi sebagian kita, ada yang bisa lebih dari itu bahkan. Waktu yang saya tinggal itu harusnya bisa mendapatkan sekian. Tapi dia gak peduli. Kenapa? Ini. Namanya sahibu sunnah, lebih cinta pada sunnah. Sahibu sunnah, tapi lebih cinta pada dunia. Ya aneh. Ada suatu kejanggalan pada dirinya. Kalau sahibu sunnah lebih cinta pada sunnah. Maka yang namanya ahli sunnah adalah nama yang berat. Nama yang berat. Gimana? Apakah perlu insyaAllah? Saya ahli sunnah insyaAllah. Salafi insyaAllah. Gitu. Aku tegas. Ikhwanuddin a'azakumullah. Kalau untuk menunjukkan prinsip. Sama seperti tadi. Tengah. Ahli sunnah. Bahwa saya ahli sunnah. Tegas. Tetapi apakah ahli sunnah yang sudah sempurna? Ya enggak. Saya, kalian, kita semua tentunya masih banyak kelemahan dalam masalah itu. Tetapi sudah bertekad untuk menjadi ahli sunnah dan untuk bertekad dengan meyakini bahwa ini yang hak. Karena bin a'azakumullah, ini pondasinya sudah ada. Tinggal dibangun. Jangan sampai menyandang nama besar, yaitu ahli sunnah, salafi, tapi kemudian masih sekian banyak perkara-perkara yang zahir. Belum yang batin nih, batin gak kelihatan. Yang zahir, dia tinggalkan. Ini, na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada kita. Apalagi perkara-perkara yang di batinnya. Perkara-perkara yang merupakan akidah, prinsip dan sebagainya. Qala, kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Bahwa yang namanya ahli sunnah, hatinya dipenuhi keriduan. Dengan semua yang Allah takdirkan. Ta'allumus sunan sururuhum. Mempelajari sunnah itu kebahagiaan mereka. Wa majalisul ilmi huburuhum. Majlis-majlis ilmu itu adalah keseharian mereka, kesukaan mereka. Wa ahlus sunnah qatibatan ikhwanuhum. Dan ahli sunnah seluruhnya merupakan saudara mereka. Wa ahlul ilhadi wal bid'i bi asriha a'da'uhum. Dan ahlul ilhad, orang yang menyimpang, ahlul bid'ah seluruhnya, a'da'uhum, musuh-musuh mereka. Silakan. Kamu simpulkan berapa sifat dari ucapan Imam Ahmad ini terhadap ahli sunnah. Ada berapa sifat-sifat ahli sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah? Pertama, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ahlul hadis, nabadu dunia, melemparkan dunia di belakang punggungnya, yang dipasang nasba'ainai, ini pasang di depan kedua matanya, adalah kitabus sunnah. Sedangkan yang lain, di belakang. Kemudian, semangat mencari ilmu. Sampai dikatakan sarapannya mencatat. Makan siangnya ngaji, snacknya menghafal. Kemudian azakumullah, istirwahuhum, sampai istirahatnya, istirahatnya mengulang-ulang pelajaran, istirahatnya mengulang-ulang pelajaran. Wa khuluquhum, akhlak mereka, kehidupan mereka sangat sederhana, apa adanya. Yang penting dapat ilmu, yang penting terdukung apa yang paling dia cintai, yaitu talabul hadis. Mencari ilmu, mencari hadis, mencari sunnah. Dan hati mereka dipenuhi dengan kelezatan pada sunnah. Pikiran mereka juga dipenuhi kecintaan pada sunnah. Dan dipenuhi keriduan dengan apa yang Allah berikan dari semua keadaan. Keadaan begini, keadaan begitu, alhamdulillah. Keadaan cukup, alhamdulillah. Keadaan kurang juga, alhamdulillah. Dan sifat berikutnya dari ahli sunnah, bahwa mereka dalam keadaan menjadikan sunnah sebagai sesuatu kebahagiaan mereka. Ini senang dengan sunnah. Dan majlis ilmu itu adalah kesibukannya. Dan ahli sunnah secara keseluruhan, saudara-saudaranya. Tidak memusuhi ahli sunnah, tapi justru menjadikan seluruh ahli sunnah di seluruh dunia, apalagi hanya berbeda kampung, Apalagi hanya berbeda Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan. Atau Jakarta Timur dengan Jakarta Barat. Ini seluruh dunia. Bi asriha. Ahli sunnah seluruhnya adalah saudaranya. Dia merasa mereka saudaraku. Sebaliknya ahlul bid'ah. Bi asriha. Yang berarti segala macam bentuk ahlul bid'ah. Dari ahlul bid'ah yang paling ekstrimnya sampai ahlul bid'ah yang paling ringannya. Ringan-ringan tetap ahlul bid'ah. Nah, tidak suka mereka. Benci kepada ahlul bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini ciri-ciri ahli sunnah yang berikutnya yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa barakallahu fikum. Karena waktunya terlambat. Cukup apa yang saya sampaikan, barakallahu fikum. Dan ma'adziratan, sekali lagi saya minta maaf pada antum semuanya karena kejadian yang tidak disengaja. Perjalanan yang terlalu melelahkan. Macetnya lebih dari sekian kali dengan berbagai macam alasan dan sebab-sebab yang berbeda-beda. Sehingga berangkat pagi sampai habis maghrib tadi baru nyampe. Sehingga apa yang didapat mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.